kepada kita. Salat beliau salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam yang berbahagia ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sebuah kesempatan untuk menimba ilmu dari salah seorang ulama dari kota Madinah. Beliau merupakan seorang alim dari anak seorang ulama muhaddis di kota Madinah. Beliau adalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Pada kesempatan ini kita akan menimba ilmu dengan beliau, dan kami mohon kita menjaga adab-adab ilmu. Yang pertama, mohon maaf tidak ada yang memfoto, biarkan kamera-kamera yang sudah ada diizinkan untuk mengambil gambar. Dan sekali lagi kami ingatkan, mari kita konsentrasikan diri kita untuk menimba ilmu. Wa naqulu li fadilati syekh ahlan wa sahlan bikum ya syekhana fi hadhihi al-mantiqah wa haula'i tulabul ilmi mutashawwiquna ila muhadaratikum wa jazakumullah khaira wa nu'ti lakum fursatan thayyibah wa nastafidu minkum wa jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي. يا سوراني قرن درس. قلص. قلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذه ساعة ثمينة ولحظات كريمة أعيشها مع إخوة أحبة فضلاء كرام في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الاجتماع أن يبارك لنا فيه وأن يمنحنا فيه العلم النافع والعمل الصالح والمعونة على طاعته ورضاه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، saudaraku yang kucintai karena Allah, ini adalah waktu yang sangat berharga. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang saya lalui pada kesempatan yang berbahagia ini bersama antum para ikhwan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat berbahagia. Kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah di permukaan bumi. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala yang maha kuasa yang telah memudahkan untuk kita pertemuan ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikannya sebuah pertemuan yang penuh dengan berkah. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita. Hadithuna ayyuhal ahibbatul kiram fi liqa'ina hadha hawla jawabi su'alin warada ila al-allamah Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala حيث سئل رحمه الله السؤال التالي ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها ثوابها وهذا السؤال مهم جدا وكل مسلم حريص على سعادة نفسه وفلاحها في الدنيا والآخرة ينبغي أن يحرص على جواب هذا السؤال ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها ثوابها والشيخ رحمه الله أجاب عن هذا السؤال جوابا مسددا نافعا مفيدا لكل مسلم ولهذا وصيتي لكل مسلم ناصح لنفسه أن يحرص على فهم جواب هذا السؤال لينفعه الله سبحانه وتعالى به في حياته العملية وتعبده وتقربه لله سبحانه وتعالى. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku yang kumuliakan karena Allah, seputar jawaban dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang alamah, seorang ulama ternama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullahu ditanya, apakah dia sebab-sebab, apakah gerangan sebab-sebab dan amalan-amalan yang bisa dengannya pahala dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ini saudaraku adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Setiap muslim adalah orang yang sangat tamak dan rakus untuk kebahagiaan hidupnya, untuk kemuliaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan hendaklah setiap muslim tamak untuk mengetahui apa jawaban daripada pertanyaan yang luar biasa ini yang dilontarkan kepada ulama ini. Karena sesungguhnya sesuatu yang dengannya beliau menjawab kemudian kita pelajari, maka akan terbentuk dan akan terwujud dengannya kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan beliau rahimahullahu ta'ala telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk menjawab dengan jawaban yang sangat benar, jawaban yang sangat hebat, jawaban yang penuh manfaat untuk setiap muslim. Oleh karena itu saya menasihatkan kepada setiap muslim, hendaklah setiap muslim memahami pertanyaan ini sekaligus jawabannya, supaya dengan memahami ini kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah di dalam ilmu dan amal saleh, dan kita semakin bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Syeikh rahimahullah ta'ala, الجواب وبالله التوفيق. أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. الشيخ رحمه الله بين هنا أن حديثه في هذه الرسالة عن الأسباب التي يضاعف بها العمل مضاعفة كثيرة. يقول كون الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فهذا في جميع الطاعات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن الزيادة على العشر إلى أضعاف كثيرة جدا كيف يناله المرء؟ إذا عملت العمل نلت على الحسنة عشر، لكن كيف تحصل أضعافا مضاعفة وأجورا كثيرة وثوابا عظيما على العمل الواحد؟ بدل أن تكون عشر حسنات كيف تصبح سبعمائة إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا باب حقيقة يا أخوان مهم جدا في استثمار العمل. الآن لو نظرنا في حياة التجار، تجار الدنيا يحسبون حساب للمكان الذي تباع فيه السلعة، الزمان الذي تباع فيه السلعة، يحسبون أحوال معينة دقيقة يعرفونها من أجل أن يكون الربح مضاعف. العمل الصالح، التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون اهتمام المسلم بها أعظم من اهتمام التاجر بدنياه وأرباحه الدنيوية. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف كيف يستثمر العمل، بحيث يعرف أسباب مضاعفة العمل من حيث المكان، من حيث الزمان، من حيث الأثر، أثر العمل إلى غير ذلك. والشيخ رحمه الله قال إجمالا في الجواب، قال: فلها أسباب إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه أو آثاره. هذه خمسة أمور، احفظها، خمسة أمور مهمة جدا يترتب عليها مضاعفة العمل، يترتب عليها مضاعفة العمل. الأمر الأول يتعلق بالعامل نفسه في أدائه للعمل، طريقة أدائه للعمل. قد يكون شخصان يؤديان عمل واحد وصورة العمل الظاهرة منهما واحدة، لكن بينهما في الثواب كما بين السماء والأرض، مع أن صورة العمل واحدة، لأن ثمة أمر يتعلق في العامل نفسه أوجب المضاعفة الكثيرة لعمله، أوجب المضاعفة الكثيرة لعمله. ومرد ما يتعلق بالعامل في مضاعفة العمل إلى أمرين: الإخلاص، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الإخلاص. والأمر الثاني المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وهذا سيأتي بعض التفصيل له عند الشيخ رحمه الله تعالى. Jawaban daripada beliau Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu rahmatan wasiah sebagai berikut. Adapun jawab, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik bahwasanya dilipat gandakan sebuah amalan kepada 10 kali lipatan ini adalah sesuatu yang harus dan akan terjadi dan pasti akan terjadi, sebagaimana yang dikatakan Allah tabaraka wa ta'ala: man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang mengerjakan sebuah pekerjaan baik, hasanah, maka untuknya 10 kali lipatan yang seperti itu. Adapun dilipat gandakan kepada yang lebih banyak daripada itu, dan ini yang diinginkan dan dimaksud oleh saudara kita yang bertanya, maka ada beberapa penyebabnya. Pertama, yang berhubungan dengan orang yang mengerjakan pekerjaan. Yang kedua, yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, berhubungan dengan waktunya. Yang keempat, berhubungan dengan tempatnya. Dan yang kelima, berhubungan dengan pengaruh-pengaruh dan efek-efek positifnya. Dan di antara hal-hal yang paling penting untuk menyebabkan dilipat gandakannya sebuah amal adalah apabila seorang hamba telah mengikhlaskan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala yang dia ibadati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan tersebut. Dan amalan, apabila amalan itu adalah sebuah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian seorang hamba memaksudkan dengan amalan tersebut ridha Rabb-nya, dan pahala daripada Rabbnya, dan kemudian dia benar-benar menjadikan amalan tersebut adalah sesuatu yang dia tuju daripada amalnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadi tujuan utama daripada amalnya, dan amal itu benar-benar berasal dari seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, kelewatan. Jawa sekali terjemah. Sampai kepada bekas-bekas dan efek-efeknya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam hadis ini, di dalam risalah ini menyebutkan sebab-sebab yang dengannya dilipat gandakan amal saleh. Dan penyebab-penyebabnya banyak. Dan sesungguhnya dilipat gandakannya setiap amal itu satu yang memang akan terjadi. Allah tabaraka wa taala benar-benar akan melipat gandakan amal soleh seorang hamba kepada 10 kelipatan. Allah tabaraka wa taala melipat gandakan setiap amal soleh kepada 10 kelipatan. Akan tapi pertanyaannya di sini adalah bagaimana caranya untuk melipat gandakannya lebih daripada itu. Adapun sebuah amal soleh akan Allah berikan pahala 10 daripada amal saleh itu, Allah lipat gandakan. Akan tapi seorang muslim bagaimana caranya mewujudkannya lebih banyak daripada itu, pahalanya lebih besar daripada itu. Awalnya diberikan oleh Allah 10, bagaimana menjadikannya 700, bagaimana menjadikannya lebih banyak daripada hal tersebut. Dan ini adalah suatu hal yang seharusnya benar-benar diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, dan dengannya seorang bisa melipat gandakan di dalam amal solehnya, menginvestasikan amal solehnya sehingga menjadi suatu hal yang berlipat ganda. Apabila kita melihat pedagang-pedagang dunia, bisnismen-bisnismen dunia, mereka benar-benar menghitung segala-galanya, benar-benar rinci dalam perhitungan mereka. Mereka merinci berapa gedung yang harus disewa, berapa barang yang harus dibeli, berapa penjualannya, sehingga benar-benar dengan itu mereka menghasilkan kelipatan keuntungan yang luar biasa. Dan semua ini mereka lakukan agar ada kelipatan yang luar biasa yang mereka hasilkan daripada keuntungan bisnis mereka tersebut. Dan kita sedang berbisnis dengan Allah dengan amal soleh kita, dan perdagangan dengan Allah tabaraka wa ta'ala semuanya adalah perdagangan yang menguntungkan. Seorang muslim hendaknya lebih perhatian kepada perdagangannya dengan Allah dibanding para bisnismen-bisnismen dunia dengan perdagangan-perdagangan dunianya. Bagaimana seorang muslim, bagaimana dia bisa menginvestasikan amal solehnya sehingga menjadi suatu hal yang berlipat ganda? Maka hal ini berhubungan dengan beberapa hal. Pertama, berhubungan dengan pelakunya sendiri, orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Yang kedua, berhubungan dengan amal itu sendiri, jenis amalnya. Yang ketiga, berhubungan dengan zaman, waktunya, waktu untuk mengamalkan amalan itu. Yang keempat, berhubungan dengan tempat. Yang kelima, berhubungan dengan efek-efeknya. Dan ini adalah 5 perkara yang sangat penting untuk diketahui dan sangat penting untuk dicerna, agar dengannya seorang benar-benar melipat gandakan amal solehnya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan amil, berhubungan dengan orang yang mengerjakan itu sendiri. Boleh jadi ada 2 orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama, akan tetapi di dalam pahala mereka berbeda jauh sekali. Antara yang satu dan yang lainnya berbeda jauh hasilnya, kelipatan amalnya bagaikan langit dan bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terjadi karena hal-hal yang berhubungan dengan pada orang yang mengamalkan itu sendiri. Yang menuntut adanya pelipat gandaan untuk seseorang yang tidak sama dengan pelipat gandaan yang ada pada orang yang berbeda. Dan ini semua kembali kepada bahasan bagaimana seorang yang beramal benar-benar bisa mengikhlaskan amalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana dia benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah bagaimana seorang amil benar-benar ikhlas. Dan ikhlas, saudaraku, manusia berjenjang di dalamnya, manusia beraneka ragam, tidak berada pada suatu derajat di dalamnya. Maka orang yang semakin ikhlas kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan amalnya lebih banyak. Kemudian yang kedua dalam mutaba'ah li Rasulullah SAW, bermutaba'ah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW yang lurus, di atas garis jalur yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW yang lurus, yang dengannya seseorang muslim bisa mendapatkan apa yang dia inginkan daripada amal salehnya. Al-amr al-thani al-mudha'afah allati tata'allaq bil-amal. نفسه. وهذا أيضا باب مهم في الاستثمار في الأعمال الصالحة، أن يتفقه المرء في الأعمال المضعف ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. والسنة جاءت ببيان ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أحاديث الترغيب وذكر ثواب الأعمال. فمثلا فيما يتعلق بالذكر، هناك ما يسمى عند أهل العلم بالذكر المضعف، أي المضعف ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. خذ على سبيل المثال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا من الذكر المضاعف. وأيضا ما جاء في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا له نظائر كثيرة. فهذا يسمى الذكر المضعف، أي المضعف ثوابه عند الله. فإذا المسلم يحتاج أيضا في هذا الباب، باب استثمار الأعمال والاستكثار من الثواب، أن ينظر في هذا الباب، باب الثواب المضعف الذي خصت به بعض الأعمال أو خصت به بعض الأذكار، فيستكثر من هذا المضعف تكثيرا لثوابه عند الله سبحانه وتعالى. Dan bagian kedua daripada hal yang akan melipat gandakan amal adalah yang berhubungan dengan amal itu sendiri. Seorang muslim hendaklah berusaha untuk memilih amalan-amalan yang amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dia kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan semua itu. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah. Di dalam hadis-hadis, misalnya hadis-hadis yang memotivasi kita, hadis-hadis targhib tentang amal, di situ disebutkan bahwa sebagian amal saleh Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kita ambil sebagai misal seperti hadis-hadis berhubungan dengan pelipat gandaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikenal oleh para ulama dengan zikrul mudha'af, sebuah zikir dengan yang dilipat gandakan. Artinya, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis tentang zikir yang dilipat gandakan Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah dan sangat berat di timbangan yaumil mahsyar dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian juga misal yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya yang telah berzikir dari subuh sampai matahari telah terbit dan kemudian melewati beberapa saat setelah matahari terbit, Nabi mengatakan kepada istrinya radhiyallahu anha wa ardhaha, laqad qultu ba'daki kalimah. Setelah kamu tadi aku mengucapkan sebuah kalimat. Sebuah kalimat lawazanat bima qulti mundul yaum lawazanatha. Apabila apa yang kuucapkan ini, yang sedikit saya kuucapkan itu, apabila dibandingkan beratnya dan timbangannya dengan apa yang kau ucapkan dari tadi subuh sampai jam sekarang ini matahari telah terbit dan telah berlalu beberapa waktu setelah matahari terbit, maka apa yang kuucapkan tadi lebih berat daripada apa yang kau ucapkan. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Maka dilihat di sini bahwa Nabi SAW mengajarkan zikir yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting bagi setiap kita untuk memperhatikan amalan, untuk melihat amalan, bagaimana amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan dikhususkan dengan sesuatu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa melakukan zikir yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-amr ats-tsalits yata'allaq biz-zaman wa ma'rifat al-azmina al-fadila allati warada fi an-nusus anna ath-thawaba fiha yudha'af. أن الثواب فيها يضعف والتفقه في هذا الباب مهم جدا في حياة المسلم. هناك أزمنة فاضلة عظيم شأنها الثواب فيها مضعف عند الله، يعني لو نظرنا في خير الشهور شهر رمضان وهو ليس بالبعيد وقته عنا، نسأل الله أن يبلغنا إياه أجمعين وأن يعيننا فيه على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر تضعيف للثواب، بل فيه ليلة واحدة ليلة القدر قال الله سبحانه وتعالى عنها خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. انظر هذا التضعيف المتعلق بهذه الليلة ما أعظمه، ليلة واحدة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، ليست فيها ليلة القدر. وألف شهر بحساب السنوات أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة. هذه فرصة عظيمة للاستثمار، ليلة واحدة في رمضان في العشر الأواخر من رمضان الثواب فيها مضاعف هذا التضعيف. ولهذا من أدرك ليلة القدر ولم يغتنم خيراتها وبركاتها فهو محروم، محروم أشد الحرمان، لا يعرف الاستثمار على حقيقته. الحاصل أن هناك تضعيف يتعلق بالزمان الأزمنة الفاضلة، ينبغي على المسلم أن يتفقه في ذلك وأن يعرف الأزمان الفاضلة وأن يكون له من كل زمن منها نصيب وحظ ليتضاعف ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. Yang ketiga adalah tentang waktu. Mengetahui waktu adalah urusan yang, perkara yang sangat penting. Waktu-waktu apa yang Allah tabaraka wa ta'ala di dalam nas-nas menyebutkan bahwa pahala di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pentingnya kita untuk mengetahui dan benar-benar belajar. Dan penting sekali sehingga kita kenal dan tahu mana waktu yang sangat dimuliakan Allah. Mana waktu yang paling berharga, yang kondisinya dan kemuliaannya di sisi Allah besar. Dan pahala di dalamnya dilipat gandakan dengan kelipatan ganda yang sangat besar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ambil misal bulan. Sepanjang bulan ada sebuah bulan yang luar biasa, yang itu dia adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan tidak lama lagi akan datang menyapa kita. Semoga Allah menyampaikan kita semuanya kepada bulan Ramadan dan memberikan kepada kekuatan untuk beramal saleh di dalamnya dengan sebaik-baiknya dan menerima amalan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya akan dilipat gandakan Allah tabaraka wa ta'ala pahala kita. Bahkan lebih daripada itu, di bulan Ramadan ada sebuah waktu yaitu satu malam yang dia adalah waktu yang luar biasa. Dia adalah malam Lailatul Qadar yang Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan saudaraku, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kelipatan ganda yang luar biasa di bulan, di malam yang luar biasa ini. Hanya satu malam saja, satu malam yang antum beribadah di dalamnya, melaksanakan ketaatan kepada Allah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana dalam 1000 bulan itu tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan lipat gandakan 1000 malam apabila dihitung dengan hitungan tahun lebih daripada 80 tahun. Lihat bagaimana sebuah waktu yang luar biasa, kesempatan yang sangat hebat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar kemudian tidak manfaatkan malam Lailatul Qadar itu untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang mahrum, orang yang sangat dihalangi dan dihalangi daripada kebaikan, dan dia benar-benar sangat celaka dengan dirinya yang tidak mendapatkan kebaikan yang luar biasa itu. Maka hendaklah kita mengerti bagaimana cara melipat gandakan amal kita dengan amal saleh, dan hendaklah kita bertafaqquh kepada Allah dalam agama Allah untuk mengetahui mana waktu yang dengannya kita bisa melipat gandakan amal saleh kita dan kita tidak hilang kesempatan. Al-amr ar-rabi' yata'allaq bi al-makan wa al-amkinah al-fadilah ايضا الفقه فيها مهم جدا في باب الاستثمار في العمل الصالح وان يعرف للامكنه الفاضله ما اختصها الله سبحانه وتعالى به من فضل والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار فكما انه خص بعض الازمنه والاوقات بمزيد فضل على غيرها فإنه خص بعض الأمكنة بمزيد فضل على غيرها واعتبر في هذا الباب فضل المساجد بيوت الله قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله فتأمل هنا في هذا الباب في باب استثمار العمل معرفة الأمكنة الفاضلة وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى المساجد أحب البقاع إلى الله المساجد وصلاة الرجل في المسجد تفضل صلاته في بيته 25 درجة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فانظر التضعيف مع أن صلاة الرجل في المسجد واجبة ويأثم بتخلفه في بيته إلا من عذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر فإذا لم يكن له عذر فإنه عرض نفسه للإثم وإذا صلى في بيت الله الذي أمر أن يصلي فيه مع الرجال في بيوت الله سبحانه وتعالى ضعف له الثواب وزيد له في الأجر فصلاة الرجل في المساجد تفضل صلاته في بيته 25 درجة وصلاة الرجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاعفة إلى 1000 وفي المسجد الحرام مضاعفة إلى 100,000 والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار وبهذه المناسبة أسأل الله عز وجل للجميع أن يبلغهم ما يتمنونه من زيارة الحرمين وأداء فريضة الحج وأن يغنمهم أجمعين التضعيف في الثواب والزيادة في الأجور بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. Yang ketiga yang berhubungan dengan tempat perlu untuk kita belajar dan mengetahui bahwa ada tempat-tempat yang di dalamnya dilipat gandakan Allah tabaraka wa taala amalan dan perlu untuk kita mengikuti itu dan mempelajarinya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan sebagian tempat daripada tempat yang lainnya. Allah berfirman, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan apa yang dia inginkan dan telah memilih apa yang dia inginkan. Sebagaimana Allah telah memilih sebagian zaman, sebagian waktu untuk dilipat gandakan amalan, maka Allah juga telah memilih sebagian tempat untuk dilipat gandakan. Salah satu contohnya, tempat yang dilipat gandakan Allah adalah masjid. Dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala masjid dengan dilipat gandakan di dalamnya amal saleh. Maka orang yang beribadah di masjid dilipat gandakan amal salehnya. Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyadhiyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di rumah-rumah yang Allah tabaraka wa ta'ala telah mengizinkan diangkat di dalamnya nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, mereka beribadah kepada Allah di dalamnya setiap pagi dan petang. Di dalamnya ada lelaki-lelaki yang tidak melalaikan mereka perniagaan, bisnis dan jual beli, dari mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hati mereka selalu takut kepada hari di mana di dalamnya pandangan akan terbolak-balik. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik dari apa-apa yang mereka amalkan. Dan Allah akan menambahkan kepada mereka, menambahkan kepada mereka keutamaan itu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan rezeki kepada orang yang ia inginkan tanpa dihisab-hisab. Dengan mengetahui tempat yang mulia ini, yaitu masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perlu kita ketahui juga bahwa setiap seorang lelaki sholat di masjid, maka Allah akan lipat gandakan amal solehnya menjadi 25 solat. Setiap dia solat di masjid dilipat gandakan kepada 25. Nabi SAW menyebut ini dalam sebuah hadis yang sahih. Lihatlah bagaimana Allah melipat gandakan amal soleh. Solat seorang lelaki di masjid, hukum dasarnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan seorang yang lelaki yang solat di rumahnya tanpa uzur, maka dia berdosa disebabkan dia sholat di rumahnya tidak ada uzur tersebut. Yang tidak memiliki uzur, maka dia harus sholat ke masjid. Disebabkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man sami'an nida' falam yujib fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang telah mendengar suara panggilan sholat dan dia tidak mau menjawab panggilan sholat itu dengan tidak datang ke masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Maka barang siapa yang sholat di rumah tanpa ada uzur, maka dia telah menghadapkan dirinya kepada sebuah dosa yang telah membuat dirinya berdosa. Dan apabila dia sholat di masjid bersama kaum muslimin, maka Allah akan lipat gandakan untuknya ganjaran pahalanya, dan Allah akan tambahkan untuknya pahalanya. Dan sholat seorang di masjid sebagaimana tadi yang telah dikatakan, Allah lipat gandakan 25 derajat. Dan lebih daripada itu, ketika masjid yang Allah pilih adalah masjid Rasulullah SAW, maka dilipat gandakan solat di dalamnya lebih baik daripada 1000 kali solat. Dan apabila seorang solat di Masjidil Haram, maka Allah lipat gandakan pahalanya lebih baik daripada 100,000 kali solat. Dan Allah Tabaraka wa Taala menciptakan apa yang Ia inginkan dan memilih apa yang Ia inginkan. Dan di sini, dengan pada kesempatan yang mulia ini, saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berziarah kedua Masjidil Haram ini, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di kota Mekah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menunaikan ibadah wajib haji. Dan Allah tabaraka, semoga Allah memberikan kepada kita ganjaran yang dilipat gandakan di tempat yang dimuliakan ini. Wallahu a'lam. Masuk waktu. Baca. Sembaga. Makin lagi pasien. Macam tawabau. Tertibul suku. Kaum muslimin wal muslimat, 2 menit lagi akan azan. Kita berhenti untuk menyusun saf yang akan berwudu. Setelah azan akan ada solat sunat khafif, ringankan solat antum 2 rakaat. Setelah itu kita qomat, solat wajib, kemudian solat nafilah ba'da solat wajib, baru setelah itu kita lanjutkan kajian. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdi wa rasulihi Muhammad. Asil TV, syiarkan kitabullah, masyarakatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirilah Tabligh Akbar terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahumallah, pengajar tetap di Masjid Nabawi Kota Madinah An-Nabawiyah. Ib'adin laha an kulli ma fihi halakwa fa fihi tibyanun li kulli syaih wa fihi dahdun لكل باطل وفيه بيان للحق والهدى وفيه الضياء والنور. Hari Jumat 6 April 2018 pada salat maghrib dengan tema ciri-ciri ibadur rahman bertempat di Masjid Jami' Abu Darda Pekanbaru. Hari Sabtu 7 April 2018 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat dengan tema faktor-faktor pendorong agar terhindar dari dosa bertempat di Masjid Jami' Abu Darda Pekanbaru. Penterjemah Ustaz Dr. Firanda Anirja MA dan Ustaz Mauludi Abdullah LC hafizahumullah. Saksikan hanya di Asril TV. Maliki yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Saksikanlah kajian rutin pendalaman makna juz 30 bersama Ustaz Mauludi Abdullah LC hafizahullah taala. Setiap hari Selasa ba'da salat Asar. Live dari Masjid Raudatul Jannah, Pekanbaru. Apa tujuan antuna belajar bahasa Arab? Mereka menjawab ingin memahami Al-Quran, Ustaz. Masya Allah, mumtaz. Tapi kalau itu tujuannya, jalan yang paling ringkas adalah tidak belajar bahasa Arab. Jalan yang paling ringkas itu adalah langsung ke Al-Quran. Lalu hafalkan kosakata-kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kul apa artinya? Hafalkan. Huwa apa artinya? Hafalkan. Allah sudah jelas. Ahad. Apa arti ahad? Hafalkan arti ahad itu. Sehingga kalau orientasinya adalah untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, ngapain ngapal lampu, dinding, karpet, lantai, baju. Baju ini hanya berapa kali datang dalam Al-Quran. Dinding hanya berapa kali datang dalam Al-Quran, kalimat dinding dalam Al-Quran. Hanya beberapa kalimat saja. Jadi ada yang mubazir yang sangat besar. Kalau seandainya belajar bahasa Arab, tujuannya adalah memahami Al-Quran dan usia pun sudah mulai di usia yang susah menghafal. Saksikan hanya di Asril TV. Yatadabbarun Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى

عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس Asil TV Syiarkan kitab Allah Masyarakatkan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأمر الخامس من الأمور التي تتعلق بالاستثمار استثمار الأعمال ما يتعلق بالأثر أثر العمل وأثر العمل هذا أمر مهم جدا في باب استثمار الأعمال وتضعيف الثواب عند الله سبحانه وتعالى وقد جاء في القرآن في سورة ياسين قال الله عز وجل إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الشاهد قوله عز وجل وآثارهم فالذي يكتب للمرء أو عليه أمران أمر في حياته وهو عمله الذي باشره وأمر بعد مماته وهو أثر عمله وهذا يكون في الأعمال الصالحة ويكون في أيضا الأعمال السيئة في العمل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع العافية. الحاصل أن هذا باب مهم جدا في الاستثمار، استثمار العمل وتضعيف الثواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dan adapun hal yang kelima dari hal-hal yang berhubungan dengan dilipat gandakan sebuah amal adalah efek-efek positif, hal-hal yang ditinggalkan oleh seseorang. Berbicara tentang efek dan bekas bekas daripada amal saleh adalah suatu hal yang sangat penting di dalam perkara melipat gandakan amal saleh dan berinvestasi dengan amal saleh. Dan soal hal ini telah disebutkan oleh Nabi kita tercinta dalam sebuah hadis Nabi dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakannya: "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami yang telah menghidupkan mayat-mayat yang sebelumnya tidak hidup, dan kami telah menuliskan untuknya, dan kami akan menuliskan untuknya semua yang dia kerjakan dan bekas-bekas dan efek-efeknya. Dan semua segala sesuatu telah kami simpan di dalam sebuah kitab yang merupakan kitab induk yang sangat nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Di dalam ayat ini yang menjadi syahid adalah atharahum, bekas-bekas dan efek-efek. Bekas daripada pekerjaan itu, yaitu seseorang yang bekerja dan beramal saleh dalam berbuat dalam sehari-hariannya, maka boleh jadi apa yang diamalkan itu adalah kebaikan untuknya atau adalah keburukan untuknya. Dan amalannya sehari-hari yang dia lakukan itu juga akan ada setelah kematiannya. Dari amal sehari-hari yang dia kerjakan itu ada bekas-bekas dan efek-efek dan bekas-bekas setelah meninggal dia meninggal, amalan itu. Dan boleh jadi seorang beramal dengan amal saleh setelah kematiannya, dengan amalnya yang dilakukan di dunia dengan amal saleh itu, dia bisa tetap beramal saleh setelah kematiannya. Boleh jadi juga amalnya adalah amal yang buruk. Amal saleh misalnya apa yang dikatakan Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," apabila seorang manusia meninggal dunia, "yang qata amaluhu illa min thalath," maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga: ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, sadaqah jariyah, sadaqah yang jariyah, dan waladun salih yad'ulah, seorang anak yang saleh yang selalu senantiasa mendoakannya. Maka ini tiga hal yang akan tetap tersisa berbekas dari sebuah amalan walaupun seseorang sudah meninggal dunia. Dia masih sisa beramal setiap hari dengan tiga hal ini, dan ini yang disebutkan oleh para ulama al-umru thani, umur yang kedua dari seorang manusia. Seorang yang sudah meninggal, walaupun sudah meninggal bertahun-tahun, maka setiap hari dia masih bisa beramal saleh. Setiap hari dia masih bisa beramal saleh. Dia meninggal beratus-ratus tahun lamanya, dia tetap beramal saleh. Bagaimana caranya? Dengan cara meninggalkan efek-efek baik yang dia tinggalkan setelah dia meninggal dunia. Sehingga boleh jadi juga ada orang yang telah meninggal dunia dan kemudian dia berbuat amal yang tidak baik dan dituliskan untuknya amal yang tidak baik, amal-amal dosa. Maka penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari bekas-bekas yang akan kita tinggalkan, efek-efek yang kita tinggalkan dari amal kita setelah kematian. Wa idza kana Allah Subhanahu wa taala qad qala wa atharahum إنا نحن نحيي الموتى. Beru. أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. Apabila Allah SWT sudah mengatakan wa atharahum, dan bekas-bekasnya, efek-efek yang ditinggalkan, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran yang telah kita bacakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, maka hendaklah seseorang yang tahu bahwa ada kebaikan yang bisa dilakukan setelah kematiannya, hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk rakus bisa meninggalkan bekas-bekas yang baik, bekas-bekas yang soleh setelah kematiannya. Dan dah dia berusaha untuk mencari amalan apa yang bisa dia lakukan sehingga bekas-bekasnya terus mendatangkan pahala setelah kematiannya. Dan hendaklah seorang hamba benar-benar serius dan serius untuk melakukan hal yang seperti ini. Dan dia tidak mencukupkan dirinya dengan hanya puasa, sholat, dan yang lainnya dari kehidupan kita di kehidupan ibadah dia di permukaan bumi. Akan tapi dia harus berpikir dengan keras, berpikir dengan sangat, bagaimana caranya setelah kematiannya masih tertulis untuknya kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Dan apa yang terbaik dari amal soleh itu adalah hadis tadi yang telah kita bacakan, idza mata al-insan, apabila manusia meninggal dunia maka akan putus amalannya kecuali tiga hal tadi yang telah disebutkan sampai akhir hadis. Oleh karena itu sekali lagi hendaklah kita tamak untuk mewujudkan dan mewujudkan amalan tersebut, amalan yang dengannya kita bisa mendapatkan pelipat gandaan dan amal soleh yang masih mengalir setiap hari. Bersamaan dengan itu kita harus hati-hati dan sangat waspada, kita harus hati-hati dan sangat waspada, jangan sampai yang mengalir setelah kita meninggal kepada catatan amalan kita adalah amal-amal sayyi'ah, amal-amal yang buruk malah mengalir dalam kehidupan kita setelah kita kematian. Maka Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran masalah ini, bahwa ada orang-orang yang mengalirkan dosa untuknya setelah dia meninggal. Yahmiluna auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzari alladziina yudhillunahum bighairi 'ilm. Mereka membawa di hari kiamat itu dosa-dosa mereka sendiri. Pada hari kiamat mereka membawa dosa-dosa mereka sendiri, dan mereka membawa dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Lihat, Allah mengatakan mereka membawa dosa-dosa orang lain yang mereka sesatkan tanpa ilmu, dan ini bisa terjadi setelah kematian. Rasulullah SAW juga telah mengatakan, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, kepada sebuah hidayah, falahu ajruhu, untuknya pahalanya, wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kemudian sebaliknya, wa man da'a ila dalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, dan akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Al hadith haula maqamin hadhihi risalah al qayyimah li al imam Abd Rahman ibn Nasir As-Su'di rahimahullah ta'ala la yakfihi hadha al majlis, wa innama qasadtu bi hadha المجلس أمرين: الأول التنبيه على هذه الرسالة ومكانتها وحاجة الجميع إليها، ولعل بعض الأفاضل يتفضل بترجمتها إلى اللغة الأندلسية حتى يستفيد الجميع منها فائدة كبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي قصدته أن يكون هذا المجلس نواة لمجالس عديدة في شرح هذه الرسالة، والرسالة سبق أن شرحتها في سبعة مجالس وفرغت وكتبت، واتفقت مع الإخوة الكرام طلاب العلم سيعقدون في هذا المجلس سبعة مجالس يترجم فيه الشرح هذه الرسالة على ما سيبينه الأخ الكريم الشيخ مودودي جزاه الله خيرا. Pembicaraan tentang kandungan-kandungan risalah ini yang ada di dalam risalah ini tidak cukup di majlis ini. Majlis ini tidak cukup untuk menyampaikannya. Akan tetapi sesuatu yang saya inginkan dari majlis ini adalah dua hal. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat akan pentingnya risalah ini, agar kita pentingnya kita mengetahui isi kandungan daripada risalah ini. Dan risalah ini adalah risalah yang memiliki posisi yang sangat agung dari bahasan-bahasan ilmu, dan juga manusia memiliki kebutuhan yang sangat banyak terhadap isi kandungan daripada risalah Imam Nasir As-Sa'di ini. Dan saya berharap ini semua mendatangkan manfaat. Andai saja di antara antum ada yang mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian menyebarkannya secara free, secara gratis kepada kaum muslimin, sehingga bisa menjadi sebuah faedah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan kemudian yang kedua yang saya inginkan di majlis ini adalah, saya berharap majlis ini adalah peletakan batu pertama sebagai yang pertama untuk terwujudnya majlis-majlis yang akan datang yang berhubungan dengan masalah ini. Maka ini adalah majlis yang dengannya insya Allah akan ada setelah ini majlis-majlis yang berbicara tentang masalah ini. Dan sesungguhnya bahagian-bahagian daripada pembicaraan tadi itu pernah saya syarah di Masjid Nabawi sebanyak 7 kali majlis. 7 majlis saya mensyarahnya, dan apa yang saya syarahkan itu telah dituliskan dalam sebuah kitab. Kemudian insyaallah taala nanti akan diadakan majelis-majelis sebanyak 7 majelis juga, yang di dalam majelis itu apa yang ana syarahkan dan sudah ditulis itu akan diterjemahkan oleh ustaz-ustaz yang nanti akan jadwalnya akan kita dengarkan langsung. Dan tadi ana telah berdiskusi bersama ustaz-ustaz yang ada setelah azan sampai pelaksanaan sholat. Maka kita akan mengadakan 7 majelis ini insyaallah taala di malam Ahad. Setiap malam Ahad, mulai dari Ahad yang malam Ahad yang akan datang. Di malam Ahad yang pertama itu akan diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Elfi Syam hafizahullah. Di malam Ahad yang kedua itu akan diterjemahkan oleh Ustaz Afdhal Al-Fadani. Adapun di malam Ahad yang ketiga dan keempat itu diterjemahkan oleh orang yang sedang berbicara. Kemudian berikutnya juga di majlis di malam Ahad yang bulan berikutnya juga mengikuti jadwal yang seperti ini. Jadi majlis ini adalah sebuah batu loncatan pertama untuk ada majlis-majlis berikutnya dalam bahasan ini. نختم بخمسة أسئلة تتعلق بموضوعنا هذا. Kita akan tutup majlis ini dengan melontarkan 5 pertanyaan yang berhubungan dengan judul kita pada hari ini. Alif lam wa ba fis al hadaya wa barik. Hadiah kamsa wala bisa. La hadiyah mudakhnuha ma. Baik. Al mana yang panitia mana? Soal awal. من يذكر لنا الأمور الخمسة؟ من يذكر لنا الأمور الخمسة؟ تفضل. الثواب الأثر. تستاهل جائزة زيتين. أنتم برهان دم لا بكني. Tafadhal. Ini dari Syekh dan min Syekh, wa hadha min ikhwan lijan. Yakumullah Allah yarzuq. Al-ja'izah al-thaniyah. Bidun su'al wa bidun jawab. Ikhtartu laha shakhsan bidun su'al wa bidun jawab. Yang hadiah yang kedua ini untuk orang akan mendapatkannya tanpa pertanyaan dan jawaban. Hadiah ini untuk seseorang yang tak ada pertanyaan dan tak ada jawaban. Le Syekh, yaitu orang tua kita pilih. Karena masyaallah min awal al-liqa fil muqaddimah wa mutabi' wa haris. Dari awal muhadarah beliau duduk mendengar dengan baik dengan seksama. dan terlihat rakus dalam ilmu, tamak dalam ilmu. Akthar wahid yastahiq. Beliau ini orang yang paling pantas mendapatkan hadiah ini. Al-su'al ats-tsalits. Soal yang ketiga. Soal ats-tsalits. Man yadhkur lana thalatha adilla fil ikhlas. ثلاثة أدلة من القرآن والسنة في الإخلاص. تفضل. تفضل. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الثاني: ألا لله الدين الخالص. الثالث: إنما الأعمال بالنيات. ما شاء الله، ممتاز. ممتاز. Excellent. من يذكر لنا ثلاث مؤلفات للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؟ Siapa yang bisa menyebutkan tiga karangan ilmiah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di? من يذكر ثلاث مؤلفات الشيخ عبد الرحمن؟ Tiga kitab karya ilmiah Fadilatul Allamah. لا يدخل فيها الرسالة اللي اليوم. نعم. الرسالة اليوم ما تدخل هذه. Ya, yang tiga ini pelajaran hari ini enggak masuk. Nah. Tafadhal Syekh, silakan. Al-Wasail Mufidah lil Hayat As-Sa'idah. ممتاز. Tafsir Jalil Rabban. جميل التفسير نعم الثالث ممتاز ممتاز ما شاء الله ممتاز أحسن السؤال الثالث الخامس الشرط أن يكون من يجيب عمره أقل من 10 سنوات. Pertanyaan yang terakhir yang kelima ini yang menjawab ada syaratnya. Syaratnya umurnya tidak lebih daripada 10 tahun. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث أكمل الحديث. Pertanyaannya Nabi berkata syaratnya umurnya tidak lebih 10 tahun. Yang berjenggot jangan tunjuk tangan. Al-multahila al-kis. Pertanyaannya untuk yang menjawab umurnya tidak lebih daripada 10 tahun. Nabi SAW mengatakan idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Sempurnakan hadis ini. Untuk yang tidak lebih usianya dari 10 tahun. Mushir, ta'al, ta'al ya walad. Ta'al habibi. Sini, sini, sini. Ta'al. Ya, enggak Syekh. Ta'al, sini, sini. Samping Syekh, di samping, di samping. Di samping Syekh, bacakan. Idza matal insan. Idza matal insan, qata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalatha. Illa min sadaqatin jariyah. Aw ilmiyun tafa'u bi aw waladin salih yad'u lahu. La la la. Nah. Maaf tasbih. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, bagi dah. Ya. Sebentar, sebentar, sebentar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sampai di sini pertemuan kita Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya. Waalaikumsalam. Afwan, duduk dulu ikhwan. Syekh belum keluar ya. Hasil TV siarkan kitabullah, masyarakatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.